Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali dapat menjumpai Anda kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Kalau kemarin Anda menyaksikan acara kami, sedikit pokoknya sudah membahas mengenai orang munafik, bahwa begitu buruk sikap orang munafik sehingga di akhirnya nanti pun dia akan menempati neraka jahanam. Bahkan Allah memerintahkan kita agar kita mempunyai sikap tegas terhadap orang munafik. Apakah kelanjutan ayat ini masih tentang orang munafik? Kita akan mendengarkan langsung dari Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ayat ini nanti kita akan memulai dari ayat 90 Pak. Ayat 90, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan tamu kita, bahwa saya membuat tamu dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih sudah sama-sama saya hadir di sini. Nanti boleh bertanya ya, baik, ada kesempatannya. Baik Pak, bisa kita lanjutkan urayan kita. Mari kita lanjutkan ayat kita. Dimulai dari ayat 90 Pak. Ayat 90. Ya, kita beri gambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak masyarakat muslim di Madinah untuk pergi berjuang dalam suatu pertempuran di Tabuk, suatu wilayah yang cukup jauh dari Madinah. Sekarang jaraknya setelah perbaikan jalan 750 km. Kalau dulu sekitar 1000 lebih. Ada yang merasa berat, apalagi suasana udara panas, jauh yang dihadapi Bizantium. Ada yang malas untuk pergi, ada yang enggan untuk pergi. Uraian tentang mereka sudah cukup banyak. Sekarang kita ingin lanjutkan bahwa setelah Nabi kembali, orang-orang yang tidak pergi tadi ada yang datang pada Nabi. Di sini dikatakan waja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dzana lahum. Datanglah orang-orang yang mempunyai alasan untuk tidak ikut dari kelompok orang-orang yang bermukim di daerah yang jauh dari perkotaan, jauh dari Madinah. Orang-orang itu dinamai A'rab. A'rab itu penduduk desa yang jauh dari pemukiman. Kita tahu di masyarakat Arab, di Jazirah Arabia, bahkan di mana-mana bisa ada orang-orang yang tinggal, orang-orang Badui kira-kira yang tinggal di sana. Mereka itu datang menghadap Rasul, menyampaikan alasan-alasan mereka supaya mereka itu direstui untuk tidak ikut. Nah, dan ada juga di antara mereka yang duduk, dalam arti tidak pergi untuk meminta izin. Nah, di sini Allah menyatakan sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Orang-orang yang menutupi kebenaran, yang durhaka sehingga tidak akan ikut tanpa alasan yang benar, mereka itu akan ditimpa siksa yang pedih. Siksa itu bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat. Siksa itu bisa merupakan bencana buat mereka, bencana menyangkut jiwa mereka, penyakit, anak-anak mereka, atau siapapun, tidak dijelaskan di sini. Yang pasti bahwa orang-orang yang mendurhakai Tuhan akan mendapatkan siksa. Baru dikatakan, laisa 'alal du'afa'i wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj. Tidak ada dosa karena tidak ikut bagi mereka yang lemah. Dalam arti bagi mereka yang memiliki fisik atau kemampuan yang sangat terbatas dan yang bersifat permanen. Tidak juga ada dosa bagi orang-orang yang sakit, dalam arti yang mempunyai alasan sementara sehingga tidak dapat ikut. Sakit kan bisa sembuh. Kalau yang ini tadi boleh jadi dia memang tidak mempunyai kemampuan fisik, sudah terlalu tua, Tidak ada dosa untuk tidak ikut berjuang. Tidak juga ada dosa bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berangkat karena tidak mempunyai biaya keberangkatan. Jadi dulu itu, tentara dulu itu, kalau mau pergi berperang harus siapkan sendiri senjatanya. Harus siapkan sendiri kendaraannya. Tidak seperti sekarang, semua dibiayai negara. Karena itu dulu harta rampasan perang sebagian dimiliki oleh yang berjuang. Karena ini, kalau sekarang tidak lagi kan demikian diatur. Nah, tidak ada juga dosa bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan materi untuk pergi berperang. Selama istilah ayat ini, idza nasahu lillahi wa rasulihi. Nasahu, nasihat. Nasihat ini dalam bahasa agama berbeda nasihat dengan bahasa dalam bahasa Indonesia. Terkadang orang mempersamakan ya. Kita saja, kata-kata kita saja dalam bahasa Indonesia terkadang berbeda maknanya dengan kata yang sama di Malaysia. Iya. Nah, begitu juga di sini. Idza nasahu. Nasihat itu tulus. Mengapa ucapan-ucapan yang disampaikan sebagai nasihat dalam bahasa Indonesia dinamai nasihat? Karena itu harus keluar dari hati yang tulus. Jangan memberikan orang saran padahal Anda tidak tulus. Nasihat itu ketulusan. Itu sebabnya Nabi bersabda, agama ini nasihat. Ketika ditanya, nasihat buat siapa wahai Nabi? Dia katakan buat Tuhan, buat Rasulnya. Atau artinya beragama ketulusan. Ketika Anda mengajukan alasan, harus tulus. Jangan cari-cari alasan. Ketika Anda berjuang, harus tulus. Jadi mereka ini tidak ada dosa bagi mereka selama mereka tulus kepada Allah dan Rasulnya. Kami mau berangkat, tapi kami tidak bisa. Tulus tidak dalam ucapan itu. Ya. Ketulusan juga menuntut jiwa bersama mereka walaupun tidak pergi. Sehingga tidak menimbulkan isu dan rumor yang bisa melemahkan mereka. Itu tulus namanya. Sampai sekarang pun bisa kita begitu. Kita tidak ikut dalam perjuangan kemana-kemana. Tapi kita tulus, jangan melemahkan. Itu yang dimaksud. Selama mereka tulus kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada jalan bagi orang-orang yang melakukan ketulusan dan kebaikan itu untuk dikecam kalau mereka tidak pergi. Allah Maha Pengampun. Tidak juga secara khusus dikecam orang-orang yang datang kepada kamu meminta agar supaya disediakan kendaraan untuk keberangkatan mereka. Perjalanan jauh. Tidak ada kendaraan. Ini tidak bisa ditempuh dengan jalan kaki. Walaupun ketika itu ada orang-orang, jadi satu unta yang tersedia itu ditunggangi bergantian oleh 10 orang. Jadi ada orang yang jalan kaki dalam jarak 1000 kilometer. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang datang menghadap kepadamu meminta agar supaya disiapkan kendaraan untuk mereka, dan engkau berkata kepada mereka, wahai Muhammad, saya tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan kendaraan kepada kamu. Apa maksudnya? Ada orang yang ingin untuk berpartisipasi tapi tidak mampu atau tidak tersedia bahannya. Itu tidak ada dosa dalam hal itu. Sehingga mereka itu yang engkau katakan kepada mereka, saya tidak punya kemampuan untuk mempersiapkan kendaraan, mereka itu kembali dan mata mereka dipenuhi oleh air mata. Mata mereka berlinang karena sedih tidak bisa ikut untuk berjuang. Ini dalam sejarah jumlah mereka ada 12 orang. Ini dicatat. Tapi pun pada akhirnya ada orang-orang yang mampu, seperti Sayyidina Utsman yang memberikan, saya yang memberikan kendaraan buat mereka. Ada yang lain memberikan kendaraan. Jadi akhirnya semuanya bisa berangkat. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghnia. Kecaman itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang meminta izin untuk tidak ikut berjuang padahal mereka mampu. Dan tentu saja perjuangan di sini bukan hanya perjuangan dalam bidang militer. Perjuangan dalam segala bidang kalau dimintai, kalau mampu lantas tidak memberi, itu namanya wajar dikecam. Baik, nanti kami lanjutkan kembali Pak. Okay. Maaf, saya potong. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali uraian kami setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kufur itu sebenarnya artinya menutup. Menutup kebenaran, menutup hati. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surat At-Taubah. Saat ini kami sedang membahas ayat 90. Silakan Pak, kita uraikan lagi. Baik, kita lanjutkan tadi. Jadi yang dikecam itu adalah orang-orang yang meminta izin untuk tidak ikut dalam suatu perjuangan padahal mereka mampu. Mereka itu orang-orang yang sudah rela, sudah merasa senang tinggal bersama orang-orang yang tidak ikut. Baru di sini ada hal penting. Taba Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Allah membiarkan mati hati mereka tertutup. Ini begini, orang kafir itu, kufur itu sebenarnya artinya menutup, menutup kebenaran, menutup hati. Allah membiarkan hati mereka tertutup. Seandainya mereka mau membuka hati, Allah akan memberikan mereka petunjuk untuk menerima itu. Itu bisa diibaratkan dengan begini. Wadah, katakanlah botol, semakin besar lubangnya, semakin mudah air masuk. Tetapi kalau botol itu kecil lubangnya, walaupun Anda tenggelamkan di sungai, tidak mudah air masuk. Karena apa? Masih ada udara dalam ini. Jadi orang itu harus membuka, membersihkan. Orang kalau curiga, sulit menerima kebenaran. Jangan curiga, buka hati Anda, bersangka baik, itu akan terisi. Ini Allah di sini mengatakan, Allah telah membiarkan hati mereka tertutup. Dia biarkan, karena memang orang ini tidak mau buka hatinya. Allah tidak memaksa, Allah. Maka akibatnya mereka tidak bisa tahu. Kalau dibuka hati, Anda tidak faham, tapi Anda membuka hati, membuka pikiran Anda, Anda bisa tahu. Tapi kalau dasarnya tidak mau tahu, sama anak mau belajar, tidak mau tahu, tidak mau ini, tidak bakal tahu. Itu. Ya'taziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Nanti kalau kamu pulang, wahai Nabi, bersama rombongan dari Tabuk, mereka akan datang lagi kepada kamu untuk mengajukan dalih, mengajukan alasan. Sampaikanlah kepada mereka, tidak perlu kalian untuk mengajukan dalih. Kami tidak percaya pada kalian. Lanu, kami tidak akan percaya lagi pada kalian. Allah telah menyampaikan kepada kami tentang berita-berita kamu. Baik. Cara Allah menyampaikan berita itu bisa jadi wahyu yang disampaikan pada Rasul. Bisa jadi juga melalui tanda-tanda yang kita ketahui bahwa ini orang memang bejat. Tidak harus melalui wahyu. Nah, Allah di sini berpesan bahwa sampaikan kepada mereka bahwa kami tidak akan percaya lagi padamu karena Allah telah menyampaikan kepada kami tentang diri kamu. Satu hal dari segi tafsir yang saya ingin garis bawahi. Nabba'anallahu min akhbarikum. Allah telah memberitakan kepada kami sebahagian dari berita-berita kamu. Jadi apapun yang kita ketahui menyangkut seseorang, itu belum semua kita ketahui tentang dia. Karena di sini dikatakan sebahagian dari berita-berita kamu. Itu satu. Yang kedua, ada perbedaan antara naba' dengan khabar. Naba' itu berita penting. Khabar itu segala macam berita penting atau tidak penting. Karena itu misalnya Allah berpesan, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada seorang fasik membawa berita penting, selidiki. Kalau berita tidak penting, tidak perlu selidiki. Habis waktu kalian. Nah, di sini dikatakan Allah telah memberitakan kepada kami berita-berita penting. Itu nanti di akhirat dikatakan Allah memberitakan berita-berita penting, karena semua berita walau tidak penting menurut nilai, menurut penilaian Anda, di akhirat akan menjadi penting. Sayarallahu amalakum, Allah akan melihat amal perbuatan kamu dan menilainya. Rasulnya pun akan melihat. Kalau dalam bahasa biasa, kita bisa berkata begini, si A dan si B akan melihat. Saya tidak perlu berkata si A akan melihat, si B juga. Nah, saya berkata si B juga, kalau saya ingin membedakan apa yang dilihat oleh si A berbeda dengan apa yang dilihat oleh si B. Nah, di sini begitu. Allah akan melihat amal kamu. Rasul juga. Apa yang dilihat oleh Allah dari amal kamu menyeluruh. Apa yang dilihat oleh Rasul dari amal kamu terbatas. Ya toh? Karena memang ada perbedaan antara ilmu Allah dan ilmu manusia. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian kamu akan dikembalikan dengan kematian kepada Dia yang Maha mengetahui dan Maha mengetahui yang nyata, Maha mengetahui yang gaib dan nyata. Fayunabbi'ukum, baru Dia beritakan kepada kamu berita-berita penting menyangkut apa yang kamu lakukan. Segala yang kita lakukan diberitakan Allah, tetapi segala yang kita lakukan itu di akhirat menjadi penting. Karena itu Nabi berpesan begini, jangan duga kamu mengucapkan satu kata Subhanallah misalnya, itu tidak penting. Itu jadi penting, ganjarannya jadi banyak. Jangan duga kamu mengucapkan kata yang kamu anggap ringan, itu tidak berdampak besar di hari kemudian. Semua menjadi penting. Yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, menyangkut apa yang kamu kerjakan. Kerja itu dalam bahasa agama adalah penggunaan daya. Daya manusia itu ada empat pokoknya. Ada daya fikir, ada daya kalbu, ada daya fisik, ada daya hidup. Orang yang berfikir beramal. Orang yang merasa beramal. Daya kalbu menjadikan orang mengkhayal. Menjadikan orang mengekspresikan seni. Semua akan disampaikan pada Tuhan. Daya fisik, ya jelas ya, daya fisik ini kita angkat ini, semua akan disampaikan oleh Tuhan. Daya hidup, semangat akan dinilai. Bagaimana semangat Anda menjadi ini? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dia akan menyampaikan kepada kamu dan itu menjadi penting bagi kamu menyangkut apa yang kamu kerjakan. Apapun daya yang kamu gunakan. Lalu mereka akan bersumpah demi Allah kalau bertemu dengan kamu ketika kamu kembali nanti, udahlah wahai Nabi, tidak usah pikirkan apa yang lalu. Mereka akan meminta agar supaya engkau tidak menghiraukan apa yang lalu. Allah berfirman, oke, tidak usah hiraukan. Kita akan lanjutkan saya kira nanti. Baiklah, ini karena agak panjang. Oke. Saking menariknya sampai ini Pak, apa bahwa segala sesuatu itu menjadi yang tidak penting akan menjadi sangat penting, penting. Di akhir nanti. Betul. Dari hal yang sekecil apapun ya Pak ya. Betul. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan melanjutkan kembali uraian kami setelah yang satu ini, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kalau sudah ada suatu kelompok yang jelas-jelas tidak bersimpati dengan kita, jangan habiskan waktu untuk melayani mereka. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, di segmen sebelumnya Pak Kura sudah menjelaskan bahwa Allah mengecam kepada orang-orang yang minta izin untuk tidak ikut berperang walaupun mereka mampu untuk melakukan itu. Dan Allah akan membiarkan hati mereka tertutup. Namun jika mereka membuka hatinya, maka Allah akan memberikan petunjuknya. Kami akan lanjutkan kembali Pak, uraiannya Pak, silakan. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita berbicara tentang orang-orang yang ketika Nabi setelah kembali dari pertempuran Tabuk, itu datang lagi, memohon, udahlah wahai Nabi, tidak usah hiraukan yang sudah-sudahlah. Nah, tapi Allah merintahkan di sini fa'aridu anhum. Tidak usah hiraukan mereka. Mereka mengharap yang sudah-sudahlah, jangan kecam kami. Terimalah kami kembali sebagai anggota masyarakat yang baik. Nabi berkata, tidak usah hiraukan mereka. Ini pelajaran ada satu hal. Kita biasa terbawa, atau orang katakan kita menari di genderang orang. Kalau sudah ada suatu kelompok yang jelas-jelas tidak bersimpati dengan kita, jangan habiskan waktu untuk melayani mereka. Satu contoh, itu seringkali lawan, musuh, itu menjadikan kita terbawa atau terbawa oleh suatu situasi sehingga pekerjaan kita yang lain yang penting terabaikan. Nah, ini ayat ini sebenarnya bermaksud begitu. Wahai Nabi, kamu punya perjuangan. Kamu harus melakukan hal-hal yang positif untuk masyarakat. Kalau kamu menghiraukan dia, melayani dia, habis waktumu untuk itu. Maka di sini maksudnya tidak perlu menghiraukan mereka, biar aja mereka. Baru dia katakan fa'arid innahum rijsun. Nah, ini kita ingin terangkan rijs. Rijs itu kekotoran jiwa. Najis, rijs. Tetapi juga jiwa yang kotor itu dinamai rijs. Nah, karena itu kata ulama, ketika Allah, saya pindah ke ayat yang lain, ketika Allah melarang kita makan babi, itu dinamainya babi rijs. Itu bukan berarti bahwa hanya dagingnya atau lemaknya yang kotor, tetapi dia memiliki sifat-sifat yang bisa menjadikan yang memakannya terbawa oleh kekotoran jiwa. Nah, karena itu kata mereka, kalaupun seandainya cacing atau kuman-kuman yang ada pada babi itu bisa dibunuh oleh penemuan-penemuan baru, tapi sifat-sifatnya tidak, dan karena itu dia tetap haram. Nah, begitu juga ini, mereka itu rijs, hatinya sudah kotor, sudah tidak bisa diperbaiki. Sudah, jangan hiraukan mereka, tinggalkan mereka. Tempat mereka adalah jahanam, ganjaran mereka atau sanksi yang akan mereka dapatkan itulah neraka, karena mereka telah melakukan secara sadar hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Saya kira itu kita supaya kita mau akan bertanya. Kesempatan kita untuk bertanya. Silakan, siapa dulu, Mas? Baik, Pak Quraisy. Tadi di awal Bapak menyampaikan bahwa perjuangan itu sebetulnya dengan berbagai peristiwa apapun kita sebetulnya berjuang di situ, ya. Ataupun kita sebut ajihatu fisabilillah. Nah, dalam hal ini konteksnya bahwa dalam proses berjuang itu sendiri, bahwa agama itu sebagai nasihat Bapak sampaikan tadi, sebagai adinu nasihat, ya. Nah, sejauh mana nasihat-nasihat yang disampaikan, padahal dalam agama itu sendiri sebetulnya jarang sekali yang kita mudah untuk kita serap ataupun kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dalam konteks berjuang, sejauh mana Pak nasihat yang harus kita terima itu? Iya, mungkin relatif ini mudah atau tidak, iya kan? Saya beri contoh bagaimana relativitas itu. Kalau ada seorang yang malas, saya minta tolong ambilkan gelas itu, berat, karena dia malas. Anak kita biasa begitu ya, malas karena dasarnya dia tidak mau. Tetapi kalau dia mau, saya suruh dia, tolong pergi ke jalan ini yang jauh. Dia dengan mudah pergi. Persoalannya adalah hati, adalah pikiran, mau menerima atau tidak. Sebenarnya ajaran-ajaran agama ini sesuai dengan jiwa manusia. Dia sangat dekat kepada kita. Sedemikian dekatnya sehingga Allah menyatakan, seandainya ada perintah yang berat kamu lakukan, kamu akan menemukan cara lain untuk melakukannya. Kalau puasa berat dilakukan, Tidak usah lakukan sekarang, sampai kamu mampu. Kalau puasa berat kamu lakukan dan penyebab beratnya itu bersinambung, tidak usah puasa, bayar fidyah saja. Ya kan? Jadi agama ini sangat mudah. Dan pada prinsipnya Allah menyatakan, Allah tidak menjadikan sedikit pun berat yang dipikul oleh seseorang karena agama. Saya kira itu. Bisa kita lanjutkan sedikit lagi ayat kita, Pak? Kita lanjutkan sedikit lagi. Dikatakan bahwa mereka itu hatinya kotor, bejat, tempat mereka adalah jahanam dan seterusnya. Mereka akan bersumpah kepada kamu agar supaya kamu senang kepada mereka. Jika seandainya kalian rela dan senang kepada mereka, Allah tidak rela kepada mereka. Jadi tidak ada gunanya. Ya kan? Ya. Kalaupun kamu senang, Allah tidak senang. Karena Allah tidak pernah ridha kepada orang-orang fasik. Orang fasik, orang-orang yang durhaka. Baru di ayat berikutnya ini nanti kita akan lanjutkan berbicara tentang orang-orang yang bermukim di tempat yang jauh itu. Baik, kita lanjutkan kembali. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali uraian kami setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Ini kenapa sangat kuat kepercayaannya? Karena dia berada dalam satu lingkungan yang terbatas. Wawasannya sangat sempit. Yang dia tahu cuma itu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surat At-Taubah. Sebelum saya berikan kesempatan mereka bertanya, boleh Pak kita lanjutkan kembali ayat kita? Kita lanjutkan ya. Dulu. Oke, bagus. Ayat-ayat berikut ini berbicara tentang penduduk yang jauh dari daerah pemukiman. Itu yang dinamai Al-A'rab. Dia katakan Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallah ala rasulihi. Orang-orang yang jauh dari pemukiman ini itu sangat kuat berpegang pada kepercayaannya, kekufurannya, dan juga sangat kuat kemunafikannya. Dan sangat wajar mereka itu tidak mengetahui batas-batas yang ditetapkan Allah. Kenapa sangat kuat kepercayaannya? Karena dia berada dalam satu lingkungan yang terbatas. Wawasannya sangat sempit. Yang dia tahu cuma itu. Ketika mereka datang ke kota dan bergaul dengan orang-orang yang berbeda kepercayaannya dengan mereka, itu bisa jadi timbul kemunafikan. Karena mereka tertekan, takut, sehingga mereka menampakkan apa yang tidak begitu sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka wajar untuk tidak mengetahui batas-batas ini, karena mereka tidak tahu batas-batas itu. Sebenarnya hal yang semacam ini terjadi pada kita sekarang. Orang yang sempit pergaulannya, wawasannya sempit, dia anggap cuma dirinya yang benar. Tetapi semakin banyak kita bergaul, semakin kita tahu bahwa ada ini, ada ini, ada ini. Itu sebabnya orang-orang yang hanya mengetahui satu buku lebih sempit wawasannya daripada yang mengetahui 2-3 buku. Ini yang diceritakan ini, bahwa orang-orang itu seperti itu. Orang-orang yang bermukim jauh dari ini, tidak bergaul dan sebagainya. Ini jadi satu hal lagi yang saya ingin garis bawahi. Apa yang diberitakan oleh Al-Quran itu sebenarnya bisa menjadi miniatur. Dia memberikan kita contoh-contoh pada masa itu. Kita harus memahaminya, kita bawa kemari sekarang untuk melihat. Saya kira itu orang-orang yang keras-keras itu ya. Itu karena tidak wawasannya sangat sempit. Dia anggap hanya dirinya yang benar. Padahal kalau dia membaca, dia melihat, oh ini ada juga alasan, ini juga bisa benar. Sehingga dia akan penuh dengan toleransi. Baik. Minal a'rabi, ada di antara mereka itu mayattakhid mayunfiqu maghraban wa yatarabbasu bikumud dawair. Ada di antara mereka itu karena sudah harus bergaul dan merasa dirinya ikut Nabi, dia merasakan apa yang mereka nafkahkan itu sebagai kerugian. Rugi nih, terpaksa nih. Barangkali ada pengusaha-pengusaha juga katanya sekarang ada yang begitu. Ya toh? Kita terpaksa, ada teman-teman saya berkata, kita terpaksa kasih ini, kasih itu, kasih ini biar mulus kita. Iya. Oke, iya. Bukan saudara-saudara. Ada yang dia anggap apa yang diberikannya itu kerugian. Dan orang-orang Arab ini yang penuh kekufuran dan kemunafikan ini menantikan jatuhnya atas diri kamu bencana yang melingkari kamu. Sesungguhnya mereka lah yang akan mendapatkan bencana itu. Allah Maha mendengar lagi melihat. Ada satu hal ini dikemukakan begini. Orang yang bijak, yang baik, menganggap apa yang disumbangkannya itu adalah hutang yang harus dibayarnya. Ya kan? Sedangkan orang yang bejat menganggap apa yang disumbangkannya itu adalah hutang yang harus dituntutnya. Beda kan? Yang bijak dia serahkan, saya punya hutang, saya harus bayar. Yang lain, ini saya hutangi Anda, saya akan menuntut bayaran. Ini maksud ayat kita ini. Mereka itu menganggap ini rugi kita ini. Tetapi ada juga, itu Al-Quran selalu sangat objektif. Dia tidak mengeneralisir. Maka dia katakan, ada juga di antara penduduk yang jauh dari pemukiman itu, yang percaya pada Allah dan menjadikan apa yang mereka nafkahkan itu sebagai pendekatan diri kepada Allah. Dan memohon agar didoakan oleh Rasul. Allah menilai itu sebagai pendekatan diri kepadanya. Allah akan memasukkan mereka dalam rahmatnya. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih. Jadi dua sikap. Sekali lagi tidak mengeneralisir. Jangan pernah mengeneralisir. Jangan pernah berkata semua orang kafir itu tidak jujur. Jangan pernah berkata semua orang Yahudi itu jahat. Jangan juga pernah berkata semua orang Muslim itu yang menamakan dirinya Muslim pasti baik. Kita tidak mengeneralisir. Yang terakhir ayat, masih ada waktu. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Ah, baru dia berbicara. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhum. Orang-orang yang mendahului orang lain dan menjadi pionir-pionir dalam memeluk Islam, yang terdiri dari orang-orang muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah rela kepada mereka, dan mereka pun rela kepada Allah. Dalam sejarah Islam, ada orang-orang Nabi masih teraniaya dengan sahabat-sahabatnya di Mekah, mereka sudah hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Ada orang-orang yang mendahului Nabi pergi hijrah ke Madinah. Ada orang-orang dari Madinah yang datang pergi menyatakan keislamannya kepada Nabi waktu Nabi masih di Mekah. Ini yang dinamai as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang menjadi pendahulu dan menjadi pionir-pionir. Nah, ada bahasan. Apakah kita tidak bisa mencapai derajat itu? Kita tidak bisa menjadi pionir-pionir. Kita tidak bisa sederajat dengan mereka. Nah, Nabi satu ketika pernah bersabda, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Terus sahabat-sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu, wahai Nabi? Tidak, kamu sahabat-sahabatku. Siapa saudara-saudaraku? Dia bilang, mereka itu yang tidak bertemu denganku. Tapi dia percaya kepadaku. Kita ini ya. Jadi sekali lagi keberagamaan adalah ketulusan. Keberagamaan adalah menuntut kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban keagamaan dan anjuran-anjurannya sebagai membalas hutang kepada Allah. Itu arti din. Din itu seakar dengan dain. Dain itu hutang. Allah sudah rela kita menghadap kepadanya, menyerahkan diri kepadanya dan berkata, ini aku ya Allah, aku tidak mampu membayar hutangku, tapi aku datang melapor. Saya kira itu kita maksud. Kita beri kesempatan tamu kita untuk bertanya dulu, Pak. Mari. Silakan yang ingin bertanya. Pak Quraisy, saya ingin bertanya, tadi Bapak cerita tentang perang pada masa Rasulullah yang harus dibela. Kalau di konteks zaman sekarang, perang mana, Pak, yang harus kita bela dan wajib kita bela? Perang itu bermacam-macam, tergantung dari situasi yang kita hadapi. Kalau ada penjajah masuk ke negara kita, kita perang dengan senjata kalau perlu. Diplomasi juga perang. Narkoba, kita perangi narkoba. Kemiskinan, kita perangi kemiskinan. Jadi perang bermacam-macam. Karena itu saya sering berkata bahwa jihad itu bukan hanya mengangkat senjata. Kita juga bisa berperang melawan diri kita, hawa nafsu kita, itu juga perang. Lawan kemiskinan juga ya, Pak? Kemiskinan, jelas. Anda-anda ini berperang melawan kemiskinan. Kalau bekerja? Bekerja itu kita berperang. Kita berperang, perang kita adalah kerja, dan bidang yang kita kerjakan itu adalah arena peperangan. Karena itu kita harus bersungguh-sungguh bekerja. Dalam kesungguhan bekerja itu, kita harus berada dalam bingkai tuntunan moral dan agama. Kalau tidak, perangnya didukung oleh setan. Kita ingin perang kita didukung malaikat. Ya kan? Saya kira itu. Puasa ini pun kita sedang berperang melawan kita hawa nafsu kita. Kita sekarang berpuasa ini sedang berperang melawan hawa nafsu. Jadi berperang itu tidak mesti mengangkat senjata kepala. Tidak harus mengangkat senjata. Bahkan bisa jadi suatu ketika mengangkat senjata kalau tidak siap, terlarang. Nanti kita lanjutkan kembali, Pak. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Dia menangguhkan, dia belum menjatuhkan siksa, karena Allah mengharap dalam dua tanda petik bahwa orang ini akan sadar dan berubah sehingga tidak jatuh sanksi kepadanya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Sebelum pada kesimpulan, Pak, saya akan berikan kesempatan tamu kita untuk bertanya. Silakan, Masnya. Pak Quraisy, saya mau membahas mengenai yang Bapak sampaikan tadi, yaitu seseorang yang memberikan sesuatu dengan akhirnya ada tuntutannya. Ya, kalau seandainya itu istilahnya di sekarang ini mungkin menanam tanam budi lah istilahnya. Tapi kita mengharapkan tuntutan nanti dari seseorang itu. Artinya hal ini kan tidak dibenarkan. Tapi kalau seandainya kita melaksanakan hal itu dan kemudian setelah tuntutannya kita dapatkan dan kita melaksanakan dan ada hasil dari itu dan kita keluarkan zakatnya, apakah itu tidak dibenarkan juga, Pak? Itu bisa dibenarkan. Oke. Okay. Karena tuntutan ini sebenarnya jangan jauh-jauh. Kita pun dengan Allah kan mengharapkan sesuatu. Kita bagaikan menuntut. Tetapi itu dalam koridor yang dibenarkan. Kalau ini tadi, dia tidak ikhlas memberi. Ya kan? Dia tidak ikhlas memberi, dia menganggap ini harus saya terima balasannya. Baik. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Tetapi kalau kita memberikan sesuatu dengan tulus, dengan harapan ada bahwa kerjaan, satu ketika dapat kerjaan, bisa, Pak. Itu enggak ada masalah. Ya. Di perusahaan pun saya kira begitu. Ya, Pak. Biasa dia mengirim karyawannya kan untuk belajar. Ya. Itu tujuannya apa tuh? Itu kan mengharapkan imbalan. Baik. Tapi itu dalam koridor yang dibenarkan. Baik, baik, Pak. Sebelum pada kesimpulan, satu pertanyaan singkat, boleh silakan. Tadi Bapak sebelumnya menyebutkan tentang azab. Nah, saya ingin bertanya bahwa apakah, bagaimanakah caranya Allah itu memberikan azab? Apakah ada kriterianya, Pak? Iya, iya, iya. Pasti Tuhan tidak menyiksa, kecuali kalau apa yang dilakukan itu sudah berkali-kali dilakukan. Karena itu ada ungkapan, Tuhan menangguhkan tapi tidak mengabaikan. Dia menangguhkan, dia belum menjatuhkan siksa, karena Allah mengharap dalam dua tanda petik, bahwa orang ini akan sadar dan berubah sehingga tidak jatuh sanksi kepadanya. Jadi kalau ada siksa, itu setelah berulang-ulang. Kita sampai pada kesimpulan. Oke, kita simpulkan. Ayat 90. Yang pertama, kesimpulan umum. Agama tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Yang penting bahwa yang bersangkutan secara tulus ingin melaksanakannya seandainya tak ada kendala yang menghalangi. Itu yang penting. Yang kedua, jangan meninggalkan tugas tanpa menyampaikan alasan kepada atasan Anda. Walau Anda yakin bahwa alasan Anda dapat diterima. Apalagi sekarang, saya kira paling tidak telepon, SMS, bisa, ya kan? Penyampaian itu tanda tanggung jawab Anda. Ketiga, jangan menyalahkan atau mencela siapapun yang tidak menjalankan tugas akibat halangan yang dapat dibenarkan. Empat, manusia apalagi yang durhaka enggan meninggalkan dunia ini. Karena itu mereka dikembalikan kepada Tuhan. Dikembalikan, itu tanda bahwa ini. Lima, yang bertempat tinggal jauh dari pemukiman seringkali hidup dengan kebiasaan mereka, antara lain berpegang teguh dengan keyakinan dan kepercayaan mereka, serta adat istiadat yang sangat sulit diubah. Ini menjadikan wawasan mereka sangat sempit. Yang tampil mendahului yang lain dari segi masa atau kualitas kebajikan akan memperoleh kedudukan lebih tinggi dari selainnya. Siapa yang mendahului yang lain itu kedudukannya lebih tinggi dari selainnya. Sebaliknya pun demikian, semakin lambat Anda semakin di belakang Anda. Siapa yang mendahului yang lain dalam keburukan akan memperoleh juga kedudukan yang lebih buruk daripada selainnya yang mengikutinya. Yang terakhir, tidak seorang pun yang mengetahui secara pasti dan mendetail isi hati seseorang. Lebih-lebih yang berkaitan dengan keimanan dan ketulusannya. Hanya Allah sendiri yang mengetahui secara sempurna. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan. Alhamdulillah, selesai sudah. Semoga anak-anaknya keluar semua. Bisa ketemu Pak Quraish hari ini. Bapak, terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi, Pak. Pemirsa, berakhir sudah pertemuan kita. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Quraish bisa menambah ilmu dan juga pengetahuan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sambil. Boleh kok. Kuenya juga boleh. Korma boleh. Bapak mau makan, Pak? Kue?